dan tidaklah aku ciptakan tanpa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kebahagiaan dunia akhirat ini merupakan cita-cita tertinggi setiap muslim dan selalu teriring dalam doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami dari azab neraka. Kebaikan di dunia itu adalah kebahagiaan dunia. Kebaikan akhirat adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Ini merupakan cita-cita tertinggi yang muslim. Lalu dengan apa kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik agar cita-cita tertinggi kita bisa tercapai? Maka jawabannya ialah dengan al-ilmu wal-amal. Berilmu dan beramal. Adapun ilmu yang dimaksud barakatikum ialah ilmu tentang bagaimana cara kita beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana seorang hamba beribadah kepada Sang Pencipta. Bagaimana seorang hamba bisa mengenal syariat-syariatnya. Bagaimana seorang hamba bisa mengenal ajaran-ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu itu adalah ilmu agama. Ilmu syariat, ilmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya ilmu semacam ini tidak begitu saja langsung kita kuasai, karena setiap manusia dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan tidak berilmu. La ya'lamuna syai'a. Mereka tidak mengetahui apa. Maka untuk mendapatkan ilmu itu dibutuhkan belajar. Baik secara intensif atau secara berkala, belajar apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya orang yang mempelajari ilmu agama dan juga orang yang mengajarkan ilmu agama, maka dihitung mendapatkan pahala seperti jahit yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di dalam sebuah riwayat, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ya'qub bin Sufyan Al-Basawi, ucapan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala Abu Darda, sahabat Nabi yang mulia, semoga Allah meridainya, pernah menyatakan, "Ma min ahadin yaqumu ila al-masjid li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu illa kutiba bihi ajrun jazil la yaqtarib illa al-ghaliman." Setiap orang yang pergi ke masjid dengan niat yang baik untuk belajar agama atau mengajarkan agama, maka pasti akan dicatat untuknya pahala orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah berjuang untuk kembali kecuali mendapatkan ghanimah yang lain. Nah, masya Allah. Jadi kalau kita dari rumah dengan niat yang baik melangkah ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk belajar agama atau dengan niat mengajarkan agama, maka pahalanya seperti orang yang berjihad fisabilillah, perang melawan orang kafir di medan jihad fisabilillah, dan pula dalam keadaan membawa ghanimah yang banyak. Besar, ya. Pahalanya besar. Tidak akan rugi. Barakallahu. Demikian pula disebutkan di dalam kitab Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadli karya Imam Ibnu Abdul Barr rahimahutaala, ucapan Abu Darda radhiyallahu taala. Abu Darda radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Man ra'al hudwa wa rawaha ila al-ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'ahu." Barang siapa yang berpendapat orang yang pagi-pagi atau sore hari menuntut ilmu bukan jihad, maka orang tadi kurang akalnya dan kurang pendapat. Jadi kalau menuntut ilmu tidak disebut jihad fisabilillah, maka salah besar. Menuntut ilmu itu termasuk jihad fisabilillah, termasuk berjuang. Karena dengan menuntut ilmu dia ikut serta menjaga Islam, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa diamalkan, tidak bisa disampaikan kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Al-Quran tak bisa kemudian berbicara sendiri. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa kemudian berbicara sendiri. Semuanya itu perlu orang yang menyampaikan. Dan yang menyampaikan itu adalah orang yang berilmu, yang bisa pelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sebabnya mengapa menuntut ilmu agama itu disebut jihad di sabilillah. Nah, kemudian yang pada bintang Allah, baru kita ketahui bahwa para ulama juga menyatakan wa talabul ilmi wa ta'limuhu min aqdam sabilillah azza wa jalla. Belajar ilmu dan mengajarkan ilmu agama ini termasuk jalan Allah yang terbesar. Inti utama adalah ilmu, ya. Dan ilmu itu hanya didapat dengan cara apa ini? Belajar. Bahkan dengan ilmu ini, ya para putin al-Zakumullah, seorang itu bisa beramal dengan cara yang mudah, tapi pahalanya banyak. Jadi orang yang berilmu itu tahu amalan-amalan apa yang pahalanya banyak, tetapi tidak membutuhkan sesuatu yang berat. Nah, disebutkan oleh para ulama, anna sahibal ilmi aqallu ta'aban wa amalan wa akthar ajra. Orang yang memiliki ilmu agama yang baik itu tidak terlalu capek dalam beramal, tapi memiliki banyak pahala yang bisa didapatkan. Nah, lain dengan orang-orang yang tidak berilmu dalam melakukan sesuatu, mereka harus mendapatkan sesuatu itu dengan perjuangannya. Seperti misalkan guru pabrik, ya, supaya dapat uang banyak, nggak bisa dia santai-santai. Dia menghabiskan waktunya untuk bekerja supaya dapat gaji yang besar. Tapi seorang yang berilmu duduk mengajarkan ilmu, ya, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik, dia dapat pahala. Kemudian dia juga dapat apa ini? Kiriman pahala dari mereka-mereka yang memanfaatkan ilmunya. Ini keutamaan yang sangat baik, luar biasa. Bahkan para ulama menyatakan bahwasanya al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpin amal. Fakullu amalin la yakunu khalfal ilmi muhtadiyan bihi fahuwa ghayru nafi' li sahibihi bal madarrah alaihi. Karena setiap amalan kalau tidak disertai dengan ilmu, maka amalannya itu tidak bisa membawa manfaat kepada orangnya, bahkan bisa membahayakan orangnya karena dia beramal tanpa ilmu. Sebagian salaf menyatakan man abadallaha bi ghair ilmin kana ma yusidu aktar mimma yusid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tapi tidak didasari ilmu, tidak ngerti caranya yang benar dalam beribadah, maka kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar daripada kemaslahatan yang ia dapat. Sholat misalkan, kalau orang itu sholat tapi gak ngerti bagaimana cara yang benar dalam sholat, bagaimanakah sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam, dia tidak tahu bagaimana cara sholat itu dengan baik, gerakan bagaimana yang baik dalam sholatnya, maka sholatnya kurang bernilai. Bahkan bisa jadi dia melakukan sesuatu dalam sholatnya yang bisa merusak sholatnya dalam keadaan dia tidak tahu. Lain jika orang itu berilmu, mengerti bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholatnya memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya sebagian salaf menyatakan man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Nah, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu yang baik, maka kerusakannya lebih banyak daripada baik. Kemasalahan dia capek beribadah tapi salah. Nah, ini kan berarti rugi. Itulah sebabnya ilmu adalah imamul amal. Ilmu ialah pemimpin bagi amal. Setiap amalan yang tidak didasari dengan ilmu seperti orang yang maju tanpa ada pemimpin yang memandu. Katakan ya, kerusakannya lebih banyak daripada manfaat. Tetapi di mana kita Allah berdua, kita harus paham bahwasanya ilmu yang dimaksud sekali lagi adalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ilmu-ilmu yang lain. Nah, seperti kalau dia misalkan dia ahli matematika tapi gak ngerti sholat, kemudian dia sholat, gak mungkin sholat dengan menggunakan ilmu matematika. Sebab ilmu matematikanya tadi tidak bermanfaat untuk sholatnya, ya. Nah, tapi bermanfaat untuk yang lain. Jadi ilmu yang dimaksud di sini yang menjadi pemimpin amal ialah ilmu tentang syariat dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Mereka banyak memandang sebelah mata tentang agamanya. Akibatnya banyak generasi kaum muslimin, mulai dari yang tua sampai anak-anak, mereka jauh dari bimbingan Islam. Mereka gak ngerti agamanya. Semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala banyak, tapi yang memakmurkan sedikit, yang menggunakannya untuk mengembangkan dakwah Islam, syiar Islam sedikit. Sangat sayang, ya, sangat sayang. Padahal jumlah kaum muslimin mayoritas, kemana mereka? Kemana? Mereka sibuk dengan urusan dunia masing-masing. Mereka lupa dengan ilmu agama yang harus mereka pelajari untuk amalan yang mereka gunakan ibadah terhadap Allah. Sebagian salaf ada juga yang menyatakan al-amalu bila ilmin kan saya bila dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang jalan menuju ke tempat yang jauh tapi tidak punya petunjuk jalan. Gak ada orang yang menunjukkannya, gak ada Google Map, ya, gak ada. Jalan sana kemari, dia dapat capeknya, ya, bensinnya habis, gak nyampe-nyampe. Itulah orang yang beramal tanpa ilmu. Kelihatannya kayaknya si amalnya banyak, kayaknya ibadahnya banyak, tapi semuanya tidak dilakukan dengan cara yang benar. Lu dapat capeknya. Hah? hasilnya sedikit, bahkan bisa sampai nol. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyatakan, al-amilu ala ghairi ilmin kasadiki ala ghairi tarim. Orang yang beramal tanpa bimbingan ilmu seperti orang yang menempuh perjalanan tapi salah jalur. Misalkan dia mau menuju ke Makkah, ya, menuju ke Makkah. Kalau menuju ke Makkah, pesawat ke arah mana? Ke arah barat, ya. Tapi dia lewatnya ke arah mana? Timur. Salah jalur. Sudah merasa sudah dekat, ya. Jam-jam di pesawat tidak nyampe-nyampe, nyasar. Pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak mencapai tujuan. Sebagaimana orang kalau beribadah, beramal, tapi tidak didasari dengan ilmu, sampai mati dikiranya tabungan untuk akhiratnya banyak, ternyata sedikit atau nol. Salah semua. Jadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan bimbingan ilmu. Dengan bimbingan ilmu, dan ilmu itu ialah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Jangan sampai kita menjadi orang yang apa ini? Rugi. Mati dalam keadaan tidak dapat bekal yang baik di akhirat. Karena apa? Tidak ada ilmunya. Nah, jadi beribadah tidak dengan perasaan. Ya, kalau perasaannya enak, cocok, begitu. Enggak. Tapi yang sampai ini mengikuti aturannya. Sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya itu ada aturannya. Ada ketentuannya dalam Islam. Itulah yang harus dipenuhi. Kalau tidak memenuhi ketentuan, maka seperti orang yang apa yang menempuh suatu jalan untuk mencapai tujuan, tapi kesasar mengambil jalur yang lain. Nah, kemudian yang mana mungkin Allah berbuat? Orang yang betul-betul mempelajari ilmu, kemudian dia menguasai ilmu agama itu dengan baik, sehingga dia bisa mengamalkannya dengan baik, maka itulah yang disebut mendapat hidayah. Orang yang belajar ilmu agama, kemudian memahami ilmu agama dengan baik, kemudian menggunakannya untuk beramal dan beribadah sesuai dengan ilmunya, maka inilah yang disebut orang yang mendapat hidayah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering berdoa, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, Fatiras samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi, Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Engkau lah yang akan menghakimi perselisihan yang terjadi di kalangan hamba-hamba. Ihdini lima ikhtilafa fihi min al-haqq. Berilah aku hidayah agar mendapatkan kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka dengan izin. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah orang yang menghendaki jalan yang lurus. Dalam hadis ini cukup jelas qanawtina Rasulullah bahwa orang itu dikatakan mendapat hidayah jika dia mengenal kebenaran dengan ilmunya dan mengamalkannya. Adapun orang yang tidak memahami ilmu agama dan tidak mengamalkannya, itu namanya orang yang tidak mendapatkan hidayah. Kemudian sebagian salaf juga menyatakan bahwa orang itu kalau memiliki ilmu agama yang baik, maka hatinya hidup, rohnya juga semakin hidup. Al-ilmu hayatul qalbi wa ruh. Dengan ilmu, hati dan roh seseorang menjadi hidup. Rasa menikmati hidupnya. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama dengan baik, maka akan terasa hampa kehidupan ini karena hati dan rohnya sakit atau mati. Nah, al-ilmu hayatul qalbi wa ruh. Wa amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatul qalbi wa ruh. Dengan ilmu agama yang baik, hati dan jiwa dan roh seseorang menjadi hidup. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu agama dengan baik, maka akan hilang kehidupan hati dan manusia tidak merasakan nikmatnya hidup di dunia ini walaupun dia berdibangabain harta dan kekayaan, terasa hampa. Dia tidak tahu apa-apa, dia hanya tahu harta dan kesenangan yang semu, tidak bisa merasakan ketenangan jiwa, tidak bisa merasakan nikmatnya kehidupan ini secara sempurna karena dia tidak punya ilmu yang baik dalam agamanya. Tapi perlu ketahui mana mungkin Allah membuat belajar ilmu itu untuk diamalkan. Yang paling penting belajar ilmu itu untuk diamalkan. Bagaimana pepatah al-ilmu bila amalin kasajarin bila sabarin. Di ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Pohonnya besar tapi tidak bisa dinikmati buah. Maka keutamaan-keutamaan ilmu tadi itu jika ilmunya diamalkan. Sedangkan orang itu telah mengerti hukum-hukum sholat, maka dia pun menegakkan sholat sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia paham sholat, paham hukumnya, tahu tata caranya, tapi enggak sholat. Rasa jahit bila sama seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, sebagaimana kata penyair, ini harus kita waspadai, ya. Al-alimu bi ilmihi la yaqbalan mu'adzabun min qabli badil wasan. Orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka di akhirat nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu sebelum Allah mengazab para penyembah berhala. Kalau diberi kenikmatan lebih dulu itu keutamaan, ya. Tapi kalau diberi azab duluan itu namanya apa ini? Kehinaan. Maka hati-hati bahwasanya belajar ilmu bukan untuk mencari wawasan saja. Belajar ilmu agama itu bukan untuk pantas-pantasan saja. Tapi belajar ilmu harikat dan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu untuk diamalkan. Ini yang paling penting. Sehingga kita jumpai banyak di kalangan kaum muslimin yang menjadi profesor dalam bidang syariat. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang menjadi sarjana-sarjana agama. Banyak di kalangan kaum muslimin yang menjadi santri-santri pondok pesantren. Tetapi sangat disayangkan, ilmu yang mereka kuasai tidak diamalkan. Mereka seperti mantan. Pernah mondok berapa tahun? 10 tahun. Tapi ustaz juga sholat. Ya seperti orang yang gak pernah mondok, gak pernah jadi santri. Mantan santri. Ini profesor di bidang syariat, tapi gak pernah muncul di masjid untuk sholat. Gak pernah mengamalkan sunnah Rasul SAW. Dia hanya bisa ceramah di depan para mahasiswa tentang syariat. Nah, ini sangat disayangkan, ya. Gak diamalkan. Jadi gak terlihat agamanya sama sekali. Banyak yang sarjana-sarjana agama tapi seperti tidak punya agama. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi fana bin azabullah, kita dalam menuntut ilmu itu dalam rangka diamalkan. Dan dengan ini maka kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa ini maka kita akan mendapatkan kerugian dunia akhirat. Nah, jadi ini ialah al-ilmu wal amal. Tidak ilmu saja, juga tidak amal saja. Harus satu paket. Ilmu dan sekarang dapat kebahagiaan dunia akhirat. Tapi masih kualitas standar. Ada yang lebih berkualitas lagi, lebih bahagia lagi, lebih tinggi lagi derajatnya. Jika dia memiliki dua perkara, Yang pertama ialah ad-da'wah bil-ilm, mendakwahkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Was-sabr 'alal adab, kan sabar dalam menghadapi dakwah, menghadapi rintangan-rintangan apa ini dan gangguan-gangguan dalam menyebarkan ilmu. Ada orang yang berilmu kemudian diamalkan selesai, ya. Ini kewajiban standar bahagia dunia akhirat. Tetapi yang lebih bahagia lagi, yang lebih tinggi lagi derajatnya, dia menyampaikan ilmunya, mendakwakannya, menyebarkannya, dan sabar dalam menghadapi apa ini, berbagai macam rintangan-rintangan dalam menyampaikan ilmu. Itulah para nabi dan rasul dan para ulama yang istiqomah mengikuti jejak langkah mereka. Maka kita harus menjadi yang terbaik. Nah, di tahap awal, tangga tahap akhir harus menjadi apa yang terbaik. Nah, dan itu tak bisa dicapai kecuali kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin, ya, berilmu, beramal, kemudian sabar mendakwakannya dan sabar dalam menghadapi kekurangan. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Subhanallah.